من على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمدلله pada malam hari ini, malam ke-19 dari bulan Dzulqa'dah 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 21 Juli 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari risalah, nukilan-nukilan hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan hadis yang ketiga dari bab as-sufuf yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ardhah, ketika beliau mengkisahkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengerjakan salat nafilah, salat sunnah di rumah beliau radhiyallahu taala anhu ardhah dengan dihadiri nenek dari Anas bin Malik dan sang ibunda dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Yang mana faedah yang bisa kita ambil adalah ketika Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ardhah berdiri di belakang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersama Dumairah, seorang anak yatim, yang berarti di dalam rumah tersebut barisan paling depan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi imam, kemudian di belakangnya ada dua orang makmum dari kalangan rijal, Anas bin Malik dan Dumairah radhiyallahu taala anhuma, di belakangnya lagi ada sang nenek yang bernama Mulaikah radhiyallahu taala anha. Maka inilah susunan saf yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila makmumnya lebih dari satu, berada persis di belakang posisi al-imam. Adapun apabila makmumnya hanya satu orang, maka akan kita bahas biidznillah taala pada hadis yang keempat atau silsilah al-umdah hadis yang ke-70 pada malam hari ini biidznillahi taala. Berkata al-musannif alaihi rahmatullah an Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qaal, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengatakan, bittu inda khalati Maimunah, aku pernah menginap di rumah khalati, di rumah bibiku yang bernama Maimunah radhiyallahu taala anha. Maimunah merupakan istri dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga hubungan kekerabatan yang sangat dekat ini menjadikan seorang Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma sering berkunjung, berziarah, menginap di rumah sang bibi untuk mendapatkan faedah-faedah ilmiah, untuk mendapatkan ilmu-ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Maka ketika malam tersebut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menginap di rumah Maimunah radhiyallahu taala anha, Abdullah bin Abbas menginap di rumah sang bibi, maka kata Abdullah bin Abbas, faqama an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusalli min al-lail. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, qama fi muntasif al-lail. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terbangun, terjaga dari tidurnya pada pertengahan malam menuju sepertiga malam terakhir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari pembaringannya, yusalli minal lail. Beliau mengerjakan salat-salat tahajud, salat-salat sunnah qiyamul lail pada malam tersebut. Faqumtu an yasarihi. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, aku beranjak bangun dari tempat pembaringanku pula, dan setelah tentunya berwudu menuju Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sedang mengerjakan qiyamul lail, salat tahajud. Maka aku pun berdiri persis di samping kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha bi ra'si. Kemudian kata Ibnu Abbas, ketika aku berada di posisi kiri beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam memegang bahagian kepalaku. Fa aqama an yaminihi. Maka beliau memindahkan sallallahu alaihi wasallam posisi aku, yakni posisi Ibnu Abbas, ke sebelah kanan beliau alaihi salatu wasallam. Selesai penukilan dari hadis ini, yang mana apa yang dinukilkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah merupakan hadis yang ringkas. Akan tetapi kalau kita kembali kepada sahih al-Imam al-Bukhari, begitu pula sahih al-Imam Muslim, maka akan kita dapati redaksi lengkap dari hadis yang ada di hadapan kita ini, yang mana di dalam riwayat al-Imam Muslim alaihi rahmatullah disebutkan beberapa faedah tambahan seperti yang biidznillah taala akan kita bahas, sebab kenapa Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dipegang bahagian kepalanya, dan di dalam riwayat yang lain dipegang bahagian telinganya oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang biidznillah akan kita bahas pada waktunya. Ikhwati fillah yarakumullah, hadis yang sahih yang ada di hadapan kita ini memberikan pelajaran penting kepada kita, sebuah faedah bahwasanya apabila seorang makmum hanya satu orang, maka posisinya yang benar adalah persis di sebelah kanan al-imam. Berdasarkan ucapan Ibnu Abbas, fa'aqamani an yaminihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memindahkan posisiku dari sebelah kiri ke sebelah kanan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini faedah pertama, dan ini adalah syahid atau inti pembahasan sehingga hadis ini dinukilkan di dalam bab As-Sufuf oleh Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah. Ikhwati fillah yarakumullah, pembahasan dari hadis ini bisa kita tinjau dari beberapa sisi. Yang pertama, Maimunah radhiyallahu taala anha merupakan ummul mukminin, salah seorang dari deretan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang merupakan sang bibi dari Abdullah ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Seperti yang kita sebutkan tadi di awal majlis, hal inilah yang menyebabkan kenapa Abdullah ibni Abbas sering bertemu, sering berinteraksi langsung dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampai-sampai seperti yang telah kita ketahui bersama, Abdullah ibni Abbas mendapatkan doa khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau didoakan sejak kecilnya. Karena kisah ini pun terjadi ketika Abdullah ibn Abbas belum dewasa, di bawah 17 tahun, masih seorang walad, masih seorang anak kecil, belum ke marhalah syababiyah, belum pada posisi pemuda. Pada saat kecil itu pula Abdullah ibn Abbas mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah anak ini dalam urusan agamamu, wa'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah ilmu tafsir kepada anak ini. Doa ini keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibn Abbas bukan karena Abdullah ibn Abbas merupakan keponakan dari Maimunah, keponakan dari istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekian banyak kerabat dekat dari Nabi, keponakan langsung dari Nabi, atau mungkin paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayahanda, ibunda beliau, dan bibi-bibi atau paman-paman beliau sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, kerabat-kerabat dekat, tidak mendapatkan doa langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi bukan semata-mata adanya hubungan kekerabatan Abdullah bin Abbas dengan Maimunah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam condong untuk mendoakan kebaikan demi kebaikan. Tidak. Doa ini keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena satu sebab yang harus kita ketahui, yaitu al-hirsus syadid minhu radhiyallahu taala anhuma, semangat yang sangat luar biasa untuk menuntut ilmu, semangat yang sangat luar biasa untuk menggali faedah-faedah dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diperhatikan semenjak kecil, bayangkan. Semenjak kecil, seperti dalam hadis ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma semenjak kecil sudah memiliki semangat yang sangat luar biasa, semangat yang sangat tinggi untuk mengambil ilmu langsung dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu terlihat dari keseharian-keseharian beliau radhiyallahu taala anhuma, seperti apa yang ada di dalam hadis ini, beliau sengaja menginap di rumah sang bibi yang bernama Maimunah radhiyallahu taala anha untuk mengambil ilmu dari sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana tata cara beliau sallallahu alaihi wasallam ketika bangun di pertengahan malam, di sepertiga malam terakhir, apa yang beliau kerjakan? Di dalam riwayat Muslim dinukilkan itu semua oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun di pertengahan malam dan sepertiga malam terakhir tersebut, beliau mengusapkan tangan kanan beliau sallallahu alaihi wasallam di wajahnya alaihi salatu wassalam. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan rasa kantuk. Di pertengahan malam rasa ngantuk luar biasa. Bagaimana cara menghilangkannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bahagian tangan kanan beliau ke wajah beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau beranjak untuk ke kamar mandi, berwudu, dan yang seterusnya. Dinukilkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Begitu pula ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, mengkisahkan bahwa ketika bangun di awal pertengahan malam atau di akhir pertengahan malam, di sepertiga malam terakhir, yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam doa bangun tidur, kemudian 10 ayat dari Al-Qur'anul Karim, kemudian ayat-ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, semuanya dinukilkan. Untuk apa Abdullah bin Abbas menginap di rumah Maimunah sang bibi? Untuk mengambil ini semua. Oh, ini amalan Nabi ketika beliau baru bangun dari tidurnya, membaca ayat-ayat apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, membaca zikir demi zikir, kemudian berwudu, kemudian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengerjakan salat. Dan dinukilkan pula oleh Abdullah bin Abbas yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu adalah rakaataini, dua rakaat terus. Ini ilmu yang diambil oleh Abdullah bin Abbas di rumah sang bibi yang bernama Maimunah radhiyallahu taala anha. Semangat yang sangat luar biasa. Bukan seorang yang cuek, bukan seorang yang acuh tak acuh dengan ilmu syar'i. Apapun yang menjadi kebiasaan, perbuatan, ucapan, sabda dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam benar-benar dijadikan panutan terbaik oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Oleh karenanya sampai doa Nabi kepada beliau radhiyallahu taala anhuma, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Bukan doa yang biasa, akan tetapi doa yang sangat luar biasa. Ini yang berkaitan dengan Abdullah bin Abbas, begitu pula sang bibi Maimunah radhiyallahu taala anha. Kemudian sisi yang kedua yang bisa kita bahas dari riwayat terakhir dalam bab ini yang disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di. Beliau mengatakan, hirsu Ibn Abbasin radhiyallahu taala anhu 'alal ilmi. Semangat yang sangat luar biasa di sisi Abdullah bin Abbas untuk menggali ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu lam yabit indaha illa liyata'allama salatahu sallallahu alaihi wasallam. Karena Abdullah bin Abbas tidaklah menginap di rumah Maimunah radhiyallahu taala anha kecuali untuk mempelajari bagaimana tata cara salat malam, bagaimana tata cara qiyamul lail yang dikerjakan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula sisi yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'idi yang berkaitan dengan faedah dari hadis ini secara umum, anna mawqifal wahidi ma'al imami an yaminihi, bahwasanya posisi seorang makmum yang dia bersendiri di dalam salatnya adalah di sebelah kanan imam. Li'annahu lam yuqirruhu ala mawqifihi al-awwal, karena ketika Abdullah bin Abbas menuju sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdiri di samping kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yuqirruhu, tidak disetujui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dipindah dengan kelemah lembutan kepada seorang anak kecil. Bal akhadha bi ra'sihi wa aqamahu an yaminihi, kata Imam Abdurrahman ibn Sa'di alaihi rahmatullah, bahkan Abdullah ibn Abbas dipindahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari posisi kiri beliau menuju posisi kanan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarakumullah, kisah ringkas hadis ini telah disebutkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika baru bangun dari tidurnya, yang namanya seorang anak kecil, seorang walad, maka akan sering mengantuk, dan itulah yang dialami oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan seperti yang kita ketahui, apa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika itu, penerangan tidak seterang sekarang. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun di pertengahan malam, kemudian di sepertiga malam terakhir, disusul oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, itu semuanya terjadi di kegelapan malam. Gelap malam. Abdullah bin Abbas seorang anak kecil yang menuju sisi kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki sikap rahmah kepada siapapun, terlebih kepada seorang anak kecil, terlebih kepada sang keponakan dari istri beliau Maimunah radhiyallahu taala anha. Apa bentuk rahmah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau menegur dengan teguran yang sangat lembut. Bahkan disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, dan ini dinukilkan oleh para immatu syurrah di hadal hadis, bahwa ini merupakan kebiasaan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika melihat sesuatu yang tidak cocok, ketika melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang beliau syariatkan, apa yang beliau ajarkan, akan langsung ditegur, akan langsung dirubah oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ketika seorang anak kecil pun, bukan artinya seorang anak kecil ini tidak teranggap sholatnya, teranggap sholatnya. Oleh karenanya langsung ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipindahkan dari posisi kiri menuju posisi kanan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada saat kegelapan malam tersebut, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan merubah posisi Abdullah bin Abbas yang beliau inginkan. Hakikatnya yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membangunkan Abdullah bin Abbas dari ngantuknya. Membangunkan dari tidurnya. Karena sambil berdiri, karena namanya anak kecil al-walad, sambil berdiri pun bisa tidur mereka. Begitu pula Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang besarnya menjadi seorang imamul mufassirin, yang besarnya dewasanya menjadi seorang yang terdidik di bawah pendidikan, di bawah tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diberikan gelar sebagai turjumanil Quran, penterjemahnya Al-Qur'anul Karim. Karena bahasa-bahasa di dalam Al-Qur'an ditafsirkan langsung oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa beliau memahami, mengilmui hal tersebut? Salah satunya berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, wa'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah ya Allah kepada diri Abdullah bin Abbas ilmu-ilmu tafsir. Sehingga apabila ada beberapa kalimat dalam Al-Qur'anul Karim yang tidak diketahui oleh para ulama, maka mereka akan berlomba-lomba untuk mencari apa terjemahan, apa tafsir, apa penjelasan yang keluar dari lisan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Riwayat yang selain dari Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah ikhwati fillah yara'akumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin membangunkan dari tidurnya beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, menghilangkan rasa kantuk. Oleh karenanya di dalam riwayat Al-Imam Muslim disebutkan bahwa thumma akhadha bi shahmati udhuni, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil bahagian bawah dari telingaku. Dijewer Abdullah bin Abbas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bahasa kita sekarang, diambil bahagian bawah dari telinga beliau radhiyallahu taala anhuma. Ini bentuk mu'anasah kalau di dalam bahasa Arabnya. Kalau kita terjemahkan mu'anasah secara bebasnya adalah candaan seorang yang lebih tua kepada seorang anak kecil. Artinya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyayangi, rahmah, sangat-sangat menyayangi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau alaihi salatu wassalam tidak ingin Abdullah bin Abbas hanya bangun di tengah malam begitu saja tanpa ada pahala yang beliau dapatkan. Tidak ingin beliau radhiyallahu anhuma hanya sekedar berdiri di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak bisa menggali faedah, menggali ilmu, mendapatkan apa yang telah dikerjakan, apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini semua bisa diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sehingga ketika terngantuk-ngantuk, ketika tertidur dibangunkan oleh Nabi dengan dijewernya Abdullah bin Abbas oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dua tujuan ini diperselisihkan oleh para syurrah al-hadis, mereka-mereka yang menjelaskan dan menelaah hadis yang ada di hadapan kita ini, mana yang benar, apakah niat pertama yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau niat yang kedua. Niat yang pertama yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya ingin memindahkan posisi dari kiri ke kanan, dan itu pun bukan bahagian telinga akan tetapi bahagian kepala yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kelemah lembutan. Yang kedua, niat Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan Abdullah bin Abbas sambil beliau memegang bahagian bawah dari telinga Abdullah bin Abbas dan juga merubah ke arah kanan, merubah posisi Abdullah bin Abbas ke arah kanan. Maka untuk menggabungkan dua pendapat atau dua ungkapan yang seakan-akan bertentangan ini, dijama'alah, digabungkanlah dua qaul, dua ucapan dari kalangan para ulama ini oleh Al-Allamah Muhammad Ali Adam Al-Atyubi hafidhahullah wa ra'ah. Beliau mengatakan, balil azhar annahu fa'ala dhalika li ajli tanbihi minan nu'as. Yang aku lebih condong kepada pendapat yang menyatakan bahwasanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menegur, membangunkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dari rasa kantuknya beliau, menyadarkan Abdullah bin Abbas dari rasa kantuknya beliau radhiyallahu anhuma, itu benar dilakukan oleh Nabi untuk menghilangkan an-nu'as, untuk menghilangkan rasa kantuk yang sangat dari seorang anak kecil yang bernama Abdullah bin Abbas ketika itu. Wali mu'anasatihi fi dhulam. Kemudian tujuan yang kedua adalah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan rahmah, menunjukkan kasih sayang yang ada di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas terkhusus di tengah kegelapan malam. Karena gelap sekali, tidak ada yang bisa disaksikan. Bahkan mungkin alas salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Apakah berlantaikan pasir, ataukah berlantaikan sejadah, ataukah berlantaikan tikar dan yang seterusnya, gelap sekali, tidak dinukilkan oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhuma. Oleh karenanya, karena kegelapan malam tersebut, ditampakkanlah rahmah, sedikit candaan dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memainkan, menarik dalam tanda kutip menjewer bahagian telinga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Fa fi riwayat Muhammad ibn al-Walid, dan beliau menukilkan sebuah riwayat yang datang dari perawi hadis yang bernama Muhammad ibn al-Walid, kata Abdullah ibn Abbas, fa araftu annahu innama sana'a dhalika liyu'anisuni biyadihi fi dhulmatil lail. Karena ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa kali. Jadi posisi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan, sadar bahwa Abdullah ibn Abbas di sebelah kiri beliau, Maka dipindahkanlah dari sebelah kiri dengan mengambil bahagian kepala dari Abdullah bin Abbas, dipindahkan ke sebelah kanan. Ternyata ketika dipindahkan ke sebelah kanan, nampak oleh Nabi SAW Abdullah bin Abbas ini nuas, na'san, ngantuk masih. Jadi tertidur di dalam sholatnya. Maka di posisi kanan tersebutlah terjadi yang kita ceritakan tadi riwayatnya. Menarik akhadha bi syahmati udhuni. Nabi SAW menarik bahagian bawah dari telingaku. Ditarik oleh Nabi SAW. Ngantuk lagi, ditarik lagi oleh Nabi SAW. Ngantuk lagi, dijewer lagi oleh Nabi SAW. Mu'anasah. Seorang yang lebih tua dengan keponakan istrinya. Seorang yang lebih tua dengan keponakan Maimunah radhiyallahu ta'ala anha. Tapi jangan disalahfahami ikhwati fillah ya ra'akumullah. Oh berarti Nabi SAW bermain-main di dalam sholatnya. La wa'alfukallah. Ini pemahaman yang salah. Berarti kita, logika berpikir kita yang keliru. Bagaimana mungkin seorang Nabi SAW bermain-main di dalam sholatnya. Melakukan hal-hal yang tidak berfaedah. Tidak. Lihat apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas. Fa'araftu. Maka ketika itu. Memang kondisi ketika itu aku adalah orang yang sangat ngantuk. Anak-anak kecil wajar. Maklum. Dimaklumi oleh Nabi SAW. Fa'araftu. Aku mengetahui. Annahu innama sana'a dhalik. Kenapa Nabi SAW sering menarik bahagian bawah dari telingaku, sering menjewer aku ketika itu, padahal posisi sudah di kanan. Kalau merubah posisi tadi kan sudah di atas kepala beliau, dipindahkan ke sebelah kanan. Sudah di sebelah kanan masih sering dicewer, ditarik oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, liu anisuni, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan rahmahnya, menunjukkan kasih sayangnya yang sangat luar biasa kepadaku, biyadihi fi dzulmatil lail, terutama dengan gerakan tangan beliau terkhusus pada malam tersebut sangat-sangatlah gelap. Ikhwati fillah yarakumullah, hadis ini bisa memberikan pelajaran penting kepada kita, sikap muamalah yang baik dari seorang tua kepada anaknya, kepada orang yang lebih muda secara umum. Jangan dipenuhi dengan sesuatu yang menakutkan. Jangan diberikan momok orang tua di hadapan anak-anak sebagai seorang monster yang apapun akan marah. Melakukan sesuatu akan marah, marah, marah dan marah terus. Jangan ditampakkan sesuatu yang demikian. Al-mu'anasah, menunjukkan rasa kasih sayang, sedikit bercanda dengan mereka dan yang seterusnya, sedikit menjewer mereka dalam tanda mentakdib. Dalam rangka mentadi memberikan adab, mengajarkan adab kepada mereka, merupakan hal yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal Abdullah bin Abbas mengerjakan sesuatu yang sunnah. Artinya ketika beliau radhiyallahu ta'ala anhuma tidak mengerjakan salat malam bersama Nabi, enggak ada masalah. Bukan perkara yang wajib, bukan salatul fajar, bukan adz-dzuhur, bukan al-ashr, bukan al-maghrib, bukan al-isya. Tapi dibiarkan sengaja oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Mentarbiyah. Inilah didikan Nabi SAW agar generasi penerus yang ada di kanan beliau ini menjadi orang besar dan benar. Menjadi orang yang sangat bermanfaat ilmunya kepada kaum muslimin secara umum. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Inilah bentuk tarbiyah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah. Di antara hal yang bisa kita dapatkan dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ini adalah sebuah faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di. Beliau mengatakan annahu la ba'sa bi salatil balighi bis-sabiyyi ka musaffatihi. Boleh seorang anak kecil bermakmum dengan seorang yang telah dewasa. Dan beradanya mereka pada saf tersebut adalah saf yang teranggap, bukan sesuatu yang sia-sia. Li'anna Ibn Abbas dzalikal waqtu umruhu muqariba li 13. Karena ketika itu Abdullah bin Abbas usianya baru 13 tahun. Kalau 13 tahun ini di zaman kita sekarang mungkin baru lulus SD, masih kecil. Mungkin mayoritas dari rijal, dari anak-anak banin belum balik di umur segitu, masih kecil. Tapi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma malam terakhir ikut melakukan qiyamul lail, ikut melakukan salat tahajud bersama An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemana kita ikhwati fillah ya ra'akumullah? Di mana posisi kita dengan seorang anak kecil dari kalangan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardahum, seakan-akan kita tidak ada apa-apanya. Usia kita mungkin sudah 30, 40, 50, 60, mungkin 70. Tapi terkadang tahajud, qiyamul lail terlewatkan. Jangankan qiyamul lail, tahajud witir saja mungkin masih sering terlewatkan. Wal'iyadzu billah. Enggak ada bandingannya kita dengan seorang anak kecil dari sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu wa ardah. Abdullah bin Abbas tidak dipaksa oleh Nabi. Ayo, Abdullah bin Abbas salat malam bersamaku. Tidak. Beliau sengaja bermalam di rumah Maimunah ingin mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat lail, qiyamul lail yang beliau kerjakan. Maka kita harus beradab sebagai orang baru di dalam Islam. Orang yang banyak tidak mengetahui, orang juhal di dalam al-Islam, beradab dengan apa-apa yang ada di sisi para sahabat. Apa kata mereka? Ikuti. Apa pemahaman mereka? Ikuti. Jangan sok. Jangan mentang-mentang kita pernah menghafal Al-Quran misalnya, pernah belajar di hadapan para masyayikh misalkan, atau pernah ke luar negeri, ke negeri Yaman, ke negeri Arab Saudi, ke negeri Libya, dan yang seterusnya untuk belajar ilmu, menjadikan kita sebagai seorang yang mutakabbir. Memandang kepada perkataan-perkataan para sahabat, nampaknya kurang tepat, nampaknya kurang pas. Ya subhanallah, berani sekali. Padahal kita tidak ada apa-apanya dibandingkan kemuliaan mereka. Satu saja, ahlul jannah. Mereka sudah dihukumi, pasti. Hukumnya sudah baku, tidak bisa dirubah. Mereka adalah ahlul jannah. Kita tidak ada yang bisa menjamin. Kok ya subhanallah berani untuk menganulir, mengkritisi apa yang telah keluar dari lisan-lisan mereka, para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika di umur 13 tahun tersebut tidak menghalangi beliau untuk terus belajar bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika seorang anak kecil berada di saf pertama, kedua, ketiga, enggak ada masalah karena safnya mereka bersama orang-orang dewasa di kanan dan kirinya adalah saf-saf yang teranggap dan tidak sia-sia. Ikhwati fillah yarakumullah. Kemudian yang disebutkan pula oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di menjelaskan faedah dari hadis ini adalah anna an-naumal yasira la yadurru fis shalah, bahwasanya rasa kantuk yang ringan itu tidak akan memudaratkan dalam salat seseorang. Artinya kalau ada seorang yang mengerjakan salatnya, terlebih anak-anak kecil, ya kita masih anggap wajar, masih kita beri uzur, maklum mereka masih kecil dan yang seterusnya. Toh ternyata ada orang dewasa yang demikian sudah balig, sudah berumur, masih ngantuk di dalam sholatnya, ya mungkin diberikan uzur pula. Intinya dari hukum syariat, kalau kita pandang dari sisi ilmiah, siapapun itu, anak kecil, orang dewasa, orang yang lanjut usia, ketika dia ngantuk di dalam sholatnya, ada beberapa saat dia tertidur, mungkin karena letih sekali, seharian bekerja, malam baru bisa mengerjakan sholatul isya berjamaah, tertidur sebentar, naumul yasir, rasa kantuk yang ringan, masih sadar apa yang terucap oleh seorang imam, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, dan yang seterusnya. Tapi di saat sujud, larut sedikit. Tapi ketika imam mengatakan Allahu Akbar, untuk bangkit dari sujudnya, dia masih bisa sadar. Maka ini kata beliau, alaihi rahmatullah, la yadur fis salah. Tidak memudaratkan sholatnya. Artinya apa? Tidak membatalkan sholat yang dia kerjakan. Lakin, akan tetapi warada, datang dalam sebuah hadis, annal insana, idza qama minal laili, fa akhadahu an-naumu falyanam hatta yastarih. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan sebuah gambaran. Apabila seorang memiliki semangat yang luar biasa untuk mengerjakan salat lail, qiyamul lail, salat malam, dia awal-awal mengenal indahnya al-Islam, mengenal al-hidayah, mengenal sunnah, ingin menghidupkan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang senantiasa mengerjakan qiyamul lail. Maka pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-insan, apabila ada di antara kita, idza qama minna lail, ingin mengerjakan salat malam pada malam harinya, fa akhadahu an-naum, akan tetapi ketika dia bangun ngantuknya sangat berat sekali, matanya juga sangat berat untuk dia lepas atau untuk dia melekkan atau untuk dia angkat, Bisa sebenarnya dihilangkan rasa kantuk tersebut dipaksa dengan menyemburkan air, air wudu dan yang semisalnya. Tapi tetap yang namanya kantuk yang berat tidak bisa dia lawan. Maka solusi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan dipaksa. Fal yanam, hendaknya dia tidur. Lanjutkan tidurnya. Hatta yastarih, sampai dia benar-benar mendapatkan rohahnya, nyaman, selesai, segar badannya. Karena kalau memang orang, ini juga telah diteliti oleh beberapa ahli-ahli yang berada di luar sana, penelitian yang sabit, yang memang dilakukan oleh beberapa pihak yang ahli di dalam bidangnya, seorang yang mengalami kantuk yang sangat berat, tidak membutuhkan waktu yang lama. Cukup 15 menit, bahkan mungkin cukup 10 menit untuk menghilangkan rasa kantuk tersebut. Ketika dia membuka matanya, akan menjadi seorang yang seakan-akan sudah tidur 2-3 jam. Oleh karenanya, apa yang telah dilakukan oleh bangsa-bangsa kafir, seperti misalkan Jepang, Hong Kong, Cina, dan yang semisalnya, di pabrik-pabrik mereka, dan mereka ini menerapkan ajaran Islam yang bernama qailulah, istirahat siang, tidur siang. Siang itu digunakan untuk beristirahat. Ketika mereka menerapkan hal ini, pabrik-pabrik di negara-negara kafir tersebut, ternyata apa yang mereka dapatkan dari hasil kerja para karyawannya, muwadzafun yang ada di situ, jauh lebih besar, jauh lebih bersemangat, 2 kali lipat bahkan ketika dipaksa siang hari mereka bekerja. Istirahat siang mungkin hanya 1/2 jam, atau mungkin hanya 1 jam, atau mungkin hanya 15 menit. Dipaksa, memang diwajibkan karyawan-karyawan di pabrik tersebut untuk tidur, beristirahat. Tidur. Ketika bangun, seakan-akan sudah menjadi seorang yang baru bangun dari tidurnya 2 jam, 3 jam. Sudah lama beristirahat. Padahal hanya 10 menit, 15 menit. Dan itu pun mujarab. Seperti cerita dari beberapa teman-teman kita yang sering membawa mobil ke Balikpapan, ke Sangatta, Bontang, dan yang seterusnya, daerah-daerah yang lain. Kalau memang sudah sangat ngantuk, sudah capek, letih sekali, mata sangat berat, beristirahat di samping atau di pinggir jalan, tidur. Hanya sesaat balik. 10 menit, 15 menit itu sudah bisa menyegarkan kembali jasmaninya. Ini yang diberikan oleh An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia ingin melakukan qiyamul lail, tapi ngantuk sekali, berat sekali matanya, tidak bisa untuk dibuka. Melek itu berat. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, falyanam, ayo lanjutkan tidurnya. Hatta yastarih, sampai benar-benar dia mendapatkan rohahnya, dia benar-benar mendapatkan rasa nyamannya, segar kembali jasmaninya. Wa yadhhab anhun nu'as, kalau sudah dia merasa segar, maka rasa kantuk itu tidak ada lagi di tengah-tengahnya. Fa innahu qad yasubbu nafsahu, karena sungguhnya dia telah mencela dirinya sendiri kalau terus dipaksa. Ngantuk berat, dipaksa sholat, akhirnya tidak khusyuk sholatnya. Yang ingin ada di hadapannya hanya sholat sampai 11 rakaat, 13 rakaat, kemudian dia lanjut tidur lagi. Jadi sholatnya mungkin cepat-cepat, tidak ada tuma'nina, tidak ada khusyuknya. Maka kata Nabi SAW, jangan, istirahat dulu 10-15 menit setelahnya, kemudian bangun lagi dan kerjakanlah qiyamul lail seperti biasa. Ikhwati fillah yarhamakumullah, maka tidur yang ringan, an-naumul yasir, seperti apa yang dialami oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tidak membatalkan salat beliau. Bahkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak menghukumi bahwa salat yang ada di sisi Abdullah bin Abbas adalah salat yang tidak sah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuanasah, bercanda, menunjukkan kasih sayangnya kepada Abdullah bin Abbas ketika mengerjakan salat malam tersebut dengan menarik bahagian bawah dari telinga Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ikhwati fillah yarhamakumullah, faedah berikutnya yang disampaikan oleh Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di, kata beliau, annahu la ba'sa idza jaa insanu li akhar yusalli fa arada ayat ya'tamma bihi walau lam yanwil imamata min awwalish shalah. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah tidak mengapa, diperbolehkan apabila seorang mengerjakan salat sendirian. Kemudian datang orang lain ingin berniat untuk menjadi makmum dari orang tersebut. Maka seorang yang sholat bersendiri tadi, labas, tidak mengapa, diperbolehkan untuk dia mengubah niatnya. Dari niat munfarid, niat mengerjakan sholat sendirian, dirubah menjadi seorang al-imam. Sebagaimana Nabi SAW ingin mengerjakan qiyamul lail bersendiri. di rumah sang istri Maimunah seperti biasa. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita ketahui, beliau memiliki kebiasaan untuk senantiasa melaksanakan qiyamul lail di rumah Maimunah, di rumah Aisyah, di rumah Hafsah, di rumah Zainab, di rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Hatta tatafattarat qadamah, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, saking seringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah ditinggalkan oleh beliau yang namanya qiyamul lail. Kebiasaan ibadah rutin yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi bukan hanya di rumah Maimunah, tapi juga di rumah keluarga-keluarga beliau yang lainnya radhiyallahu taala anhunna wa ardhahun. Beliau ingin mengerjakan salat al-lail, qiyamul lail, tahajud sendirian, datang Abdullah bin Abbas. Maka berubahlah apa yang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari niat munfarid al-fard menjadi seorang imam. Siapa makmumnya? Seorang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maka kata beliau alaihi rahmatullah di sini, walau lam yanwil imamah min awwalish shalah, walaupun orang tersebut dalam hal ini adalah walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berniat menjadi seorang imam, beliau tidak sekali lagi mengajak, memaksa Abdullah bin Abbas, ayo salat bersamaku, Maimunah, ayo salat bersamaku, tidak. Beliau salat sendirian. Dan ketika itu merubah niat beliau menjadi seorang imam, maka hal ini adalah sesuatu yang labas, sesuatu yang tidak dipermasalahkan di dalam al-Islam. Dan inilah apa yang dikerjakan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita telah selesai dalam mensyarah, menjelaskan secara ringkas dari hadis yang keempat ini, hadis Abdullah bin Abbas. Dan faedah paling penting yang bisa kita bahas dan yang menjadi inti pembahasan kita adalah posisi seorang imam dan posisi seorang makmum yang berada di dalam shaf salat. Jadi kalau satu orang makmum, maka persis berada di samping kanan imam. Kalau lebih dari satu, maka berada di belakang posisi al-imam. Begitu pula jamaah-jamaah wanita berada di belakang shaf-shaf atau barisan-barisan kaum ar-rijal. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Alhamdulillah kita selesai dari bab as-sufuf, yang bi'idnillahi ta'ala pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk kepada bab yang baru yang disebutkan oleh al-imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi, babul imamah, bab yang berkaitan dengan imam sholat. Di sini akan disebutkan tentang keutamaan seorang imam, begitu pula akan disebutkan kewajiban seorang makmum, apa yang harus dilakukan oleh seorang makmum pada sholatnya bersama al-imam. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ada beberapa pertanyaan, ikhwati fillah ya ra'akumullah, untuk menutup majelis malam hari ini. Masih ada 3 menit sebelum adzanul isya berkumandang. Afwan, bagaimana orang dulu bisa membedakan waktu di tengah malam? Apakah keluar melihat bulan atau bintang? Karena ketika itu belum ada jam. Baik. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah boleh sholat sunnah atau sholat malam berjamaah? Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Adapun yang berkaitan dengan pertanyaan pertama, bagaimana di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau dan orang-orang yang di sekitar beliau, yang dari kalangan para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, bisa membedakan ini pertengahan malam, ini sepertiga malam. Maka cara membedakannya adalah dengan melihat ke arah langit. Karena posisi langit yang ada, adanya bintang-bintang, banyaknya bintang-bintang yang ada, kemudian jumlah posisi bulan atau jumlah bintang dan yang seterusnya, ini semua telah ada dan difahami oleh orang-orang di zaman tersebut. Terlebih Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi beliau bisa membedakan ini pertengahan malam. Kebiasaan ketika Bilal mengumandangkan azan al-fajr, karena al-fajr tersebut bisa dilihat dari dua macam, al-fajr al-kadzib, al-fajr as-sadiq. Al-fajr al-kadzib adalah fajar yang timbul atau fajar yang terbit tapi belum menunjukkan waktu subuh masuk. Fajar as-sadiq, yaitu fajar yang terbit dan menunjukkan bahwa waktu subuh tersebut masuk. Maka diperhatikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabat beliau, kebiasaan beliau mereka adalah, kebiasaan beliau dan orang-orang yang bersama beliau, para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, adalah seorang yang sedikit di tempat pembaringannya. Jadi malam itu kebiasaan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jarang dari mereka yang menjadikan malam-malam itu full untuk beristirahat. Sehingga di malam hari mereka memperhatikan, oh ini keadaannya bulan demikian, keadaannya bintang demikian, sebentar lagi akan terbit fajar kadzib, sebentar lagi akan terbit fajar shadiq. Maka dengan itulah, tanda-tanda itulah, karena mereka memperhatikan. Begitu pula ketika melihat sholat az-zuhur, menunggu waktu masuknya sholatul asr. Begitu pula ketika sholat al-maghrib. Jadi tidak bersandar dengan jam-jam yang ada, dengan memperhatikan keadaan langit, mereka bisa memperhatikan pula keadaan bintang-bintang yang ada, mereka bisa menentukan ini pertengahan malam, sepertiga malam terakhir, waktu fajar kadzib terbit, waktu fajar shadiq terbit. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, apakah boleh sholat sunnah atau sholat malam berjamaah? Afdolnya dikerjakan sendirian, seperti yang kita kerjakan tadi atau yang kita jelaskan tadi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan qiyamul lail dan merupakan ibadah rutin dari beliau di rumah keluarga beliau bersendiri. Berjamaah 1, 2 kali, 3 kali, apalagi sama keluarga, nggak ada masalah. Tapi yang menjadi permasalahan, yang menjadi muskilah, apabila sholatul lail dikerjakan berjamaah bersama kaum muslimin di masjid dan dijadikan sebagai sebuah acara, sebuah rutinitas, sebuah hasil dari liqa yang dikerjakan oleh beberapa pihak atau beberapa kelompok kaum muslimin. Ini yang menjadi permasalahan. Karena hadyu, petunjuk, amalan yang keluar dari Rasulullah SAW adalah mengerjakan sholat-sholat malamnya beliau di rumah-rumah keluarga beliau, di rumah-rumah istri beliau. Kecuali seperti yang kita ketahui berjamaah dari sholatul tarawih, memang beliau kerjakan di masjid kaum muslimin. Maka sholatul lail afdolnya dikerjakan di rumah. Kalau dia mau berjamaah bersama keluarganya, dipersilahkan. Mau sholat sendiri-sendiri, istrinya sendiri, kemudian dia juga sendiri, maka itu jauh lebih utama. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Aisyah salatul lail, mengerjakan salatul lail. Begitu pula Nabi mengerjakan salatul lail. Masing-masing yang mengerjakan salatul lail bersendiri. Sekali-kali waktu ada Nabi SAW mengerjakan salat tersebut berjamaah bersama Abdullah bin Abbas, seperti yang kita bahas pada malam hari ini. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.